sekarang ribut persoalan jenggot di Indonesia gara-gara Kiai Said Akil bilang orang jenggotnya panjang kok goblok. Nah ini yang ada yang sekarang ribut lah. Kenapa? Itu gara-gara kemarin ada orang iseng, ada nama orang-orang, ada namanya Badru Salam, ada namanya Khalid Basalama, ada namanya Subhan Bawazir. Maka Nabi Isa lebih terkenal punya anak namanya Yakub atau Israel, punya anak 12 dikenal dengan nama Bani Israel. Dan dari Bani Israel lahir orang-orang hebat. Ada Nabi Musa, kelahirannya menakutkan seluruh bangsa di Mesir sana. Musuhnya tempeleng mati, tangan masuk saku keluar jadi listrik, tongkat dilempar jadi naga, koko-koko-koko. Pukul jalan tol, cepak lautan jadi jalan tol. Siapa yang gak takut Nabi Musa? Bahkan malaikat mau mencabut nyawanya tempeleng Nabi Musa. Makanya dalam kitab tafsir Ibnu Katsir disebutkan malaikat Israel pernah dipukul sama Nabi Musa karena mau mencabut nyawanya. Sampai bilang sama Allah, ya Allah itu siapa ya Allah, saya mau nyabut nyawanya kok malah saya dipukul sampai bonyok ini. Oh jangan macam-macam, itu Musa. Musa itu orang paling keras, jangankan kamu, saya aja pernah ditantang sama dia. Apa ya Allah, katanya ilmu mudah habis apa ya Allah, kok sudah gak turun lagi? Enggak, sudah kita kasih Khidir, kamu cari. Makanya sama orang itu jangan macam-macam. Disitulah akhirnya kemudian, maka besoknya malaikat Israel datang sopan. Ya Musa, apa? Tempeleng lagi? Enggak, aku mau nyabut nyawamu. Tapi besok lagi yang sopan, jangan langsung coba cabut itu. Iya, saya sih sudah sopan. Nah, kenapa kamu cabut baru bilang sekarang? Enggak dari kemarin-kemarin. Udah lama bilangnya. Apa bilangnya? Tapi enggak pakai omong. Pakai apa? Pakai tanda. Apa tandanya? Rambutmu sudah putih, gigimu sudah protol. Oh, gitu ya. Ya sudah kalau gitu enggak apa-apa, cabut aja. Tapi besok kalau aku mati tempatku di mana? Tempatmu yang itu. Ya sudah kalau tempat yang itu aku mau pulang. Mau cabut. Nah, itulah maka orang Yahudi itu pinter. Pengikutnya Nabi Musa pinter, suka nyemir rambut sama memperbaiki gigi. Kenapa? Karena kalau malaikat datang biar, oh belum waktunya. Loh ini makanya dalam kitab-kitab Bani Israel banyak sekali cerita-cerita aneh. Makanya ada orang Bani Israel ini saking dableknya ketika mau mati pesan sama keluarganya, tolong kalau aku mati rambutku digundul sama gigiku dicabuti semua. Keluarganya gak punya pilihan, akhirnya dicabuti giginya terus digundul. Begitu masuk ke kuburan pelung, malaikat mongkar nangkir datang mau ditanya, oh masih bayi karena gundul. Akhirnya karena masih bayi diserahkan sama malaikat Ridwan. Tapi malaikat Ridwan gak bisa dibohongi, ini bukan bayi. Bayi ini bukan bayi, oh gak ada giginya, gak ada bulunya kok. Bukan ini bayi, bukan. Kamu pengen tahu malaikat mungkin akhir kalau bukan bayi, gimana cara ngetesnya? Gampang, saya kan malaikat, punya pembantu bayi. Bidadari, kamu turun. Tapi gak usah pakai baju. Cuih, nah. Persis seperti menceritakan perbedaan laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan berbeda karena gara-gara buah khuldi. Buah khuldi itu buahnya cuma 6 kata Bani Israel. Diambil semua sama Nabi Adam. Yang 3 dikasih Siti Hawa, yang 3 dipegang Nabi Adam. Waktu mau dibuka Siti Hawa enggak kuat karena keras. Dibantu sama cepat pecah jadi 2. Kasihkanlah sama Siti Hawa, baru dipegang ini ketahuan sama Allah. Karena ketahuan Siti Hawa takut sembunyikan di sini. Makanya jadi belah itu. Nah, yang 2 ditaruh di sini. Makanya jadi sampai buka tafsir-tafsir Israiliyat. Aneh-aneh memang. Nah, yang Nabi Adam karena 3, yang 1 ditelan, nyantol di sini, jadi ditel itu. Nah, yang 2 disembunyikan di sini. Ini Israiliyat. Makanya sampai jangan zaman Rasulullah, orang Yahudi itu paling suka nyemir rambut, memperbaiki gigi, dan nyukur jenggot. Makanya sama Rasulullah, biar gak sama sama orang Yahudi, maka panjangkanlah jenggot, jenggotmu, kan gitu. Nah sekarang ribut persoalan jenggot di Indonesia gara-gara Kiai Said Akil bilang orang jenggotnya panjang kok goblok. Nah ini yang ada, yang sekarang ribut lah. Kenapa? Itu gara-gara kemarin ada orang iseng, ada nama orang-orang, ada namanya Badru Salam, ada namanya Khalid Basalama, ada namanya Subhan Bawazir, banyak kan itu. Itu mengatakan Wali Songo tidak ada. Wali Songo tidak ada, buktinya enggak ada. Itu siapa mau namanya kuburannya enggak ada. Nah akhirnya Kiai Said jengkel. NU itu, santri itu adalah pengikut Wali Songo. Ketika Wali Songo dibilang enggak ada, ya marah Kiai Said sebagai ketua NU. Nah yang olok-olok Wali Songo enggak ada itu semuanya jenggot, jenggoten. Maka sama Kiai dibilang dasar orang kalau jenggotnya panjang goblok gitu. Ini saya ceritain biar gak keliru paham semuanya. Begitu dibilang dia orang yang mengatakan Wali Songo gak ada itu goblok karena jenggoten, nah yang jenggoten itu lupa, dia marah sama Kiai Said. Dasar Kiai Said yang gak ngerti aturan, pengikut Wali Songo kok mengatakan orang jenggoten itu goblok, padahal Wali Songo aja jenggoten. Loh, katanya kemarin gak ada, kok sekarang ada Wali Songo jenggot, jenggot. Nah sebenarnya setelah itu selesai sudah, cuman goreng sana goreng sini. Kurbannya Bupati Lampung Selatan, nah kurbannya aja dia. Nah, ini loh, jadi itu dulu, itu udah masa lalu ya. Ini loh, ini jadi ini. Nah, Nabi Musa ini hebatnya luar biasa, punya kitab namanya Taurat, maka pengikutnya banyaknya luar biasa. Kemudian dari Bani Israel lahir Nabi hebat namanya Daud, besi diplek-plek jadi baju. Punya anak namanya Sulaiman, semut diajak ngomong, burung diajak ngomong, angin diajak ngomong, sampai kentut bisa diajak ngomong, hebat. Punya keturunan lain lagi, Nabi Isa alaihi salam, lahir jatuh, matanya buta, gemuk melek, orang mati, gue bangun. Punya kitab namanya Injil. Saking hebatnya dua bangsa ini dengan Taurat dan Injil, semua bangsa takut sama Yahudi sama Nasrani. Dia serang bangsa-bangsa di dunia, gak ada yang berani. Yang akhirnya menyerang orang Eropa. Eropa waktu itu dikuasai Romawi. Nah Romawi diajar sama Yahudi Nasrani kalah kabut. Padahal Romawi sudah punya Tuhan namanya Zeus. Zeus menikah dengan Tuhan perempuan namanya Hera, punya anak Hercules. Itu kalahnya. Itu akhirnya orang Romawi ngambil Taurat sama Injil yang dikenal dengan nama Old Testament dan New Testament. Akhirnya Romawi berani kelahi sama Yahudi Nasrani. Tapi Romawi butuh biaya perang yang sangat banyak, maka Raja Vespasianus mengembargo emas, tidak boleh keluar dari Romawi. Imbasnya apa? Seluruh bangsa dunia mengalami krisis emas. Bangsa yang mengalami krisis emas paling parah India, karena India butuh emas. Akhirnya di India terjadi konflik antara Ras Arya sama Ras Widha. Ras Widha kalah, keluar dari India dipimpin oleh Kudungan, transit di sebuah pulau Maldives yang dikenal dengan Maladewa, membangun kerajaan Salangkana ya. Punya anak Mulla Warman, boyong seluruh negara ke kawasan timur Kalimantan, bikin kerajaan Kutai Kartanegara. Punya anak Dewa Warman, boyong ke ujung kulon, bikin kerajaan Saluponegoro. Punya anak namanya Purna Warman, masuk pedalaman Jawa Barat, bikin kerajaan Tarumanegara. Punya anak namanya Sinasanaha, geser ke Ciamis, bikin kerajaan Galuh. Punya anak Sinasanaha, masuk ke pedalaman Jawa Tengah, bikin kerajaan Mataram. Punya anak Galuh, Warak, Wawa, Galito, bangun Borobudur. Meledaklah Merapi, pecah dua, separuh dipimpin Balaputra Dewa, geser ke Sumatera, bangun kerajaan namanya Sriwi Jaya. Yang satu geser ke timur, bikin kerajaan namanya Tumapel, yang jadi jika bakal Kadiri, namanya Sindok Bakin Wangsa Isana, yang akhirnya menjadi cikal bakal kerajaan Singa Sari dan Singasari dipimpin oleh Kenaro Tohjoyo Anusapati Tohjoyo Ranggawuni, Kertanegara, dan Kertanegara menjadi kekuatan terbesar di dunia, penakluk dunia ada di Nusantara Indonesia. Jadi kita bukan bangsa kecil. Maka ketika Mongolia setelah menaklukkan Arab dan menaklukkan Eropa, dia ngirim utusan ke sini namanya Menci sama Kertanegara, potong telinganya si Menci. Akhirnya Kertanegara dikirim pasukan dari Mongolia. Raja Genghis Khan mengirim pasukan multinasional masuk ke sini. Kertanegara tidak takut, gabung antara kerajaan Singasari dan kerajaan Sriwijaya, bikin ekspedisi Pamalayu. Maka kemudian ekspedisi Pamalayu menghantam orang Mongolia terbunuh semua di Selat Malaka dan di Selat Sunda. Selesai pulang orang-orang Pamalayu, tidak pulang kembali ke Singasari, berada di pesisir-pesisir Sumatera dan Malaka, dikenal dengan nama orang Melayu.